بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, yadhakkirullah ta'ala ibadah wa ni'amah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan pada hamba-hambanya tentang kenikmatan yang Allah berikan pada mereka. Wastad'i minhum syukra wal i'tiraf biha, sehingga mengharuskan dari hal yang demikian ini agar manusia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengakui kenikmatan tersebut datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan rumah-rumah kalian sakan. Sakan itu tempat istirahat, sukun, ya, sehingga fiddur wal qusur nahwiha, di rumah-rumah atau istana atau yang semisalnya, tukinnukum minal har wal bar wa tastatirukum wa tusattirukum, melindungi kalian, bisa melindungi kalian dari teriknya panas atau cuaca yang dingin. Dengan rumah tersebut akan melindungi kalian, antum wa auladukum wa amtiatikum, kalian, anak-anak kalian, keturunan kalian, perabotan-perabotan, peralatan, barang-barang rumah, perabotan rumah kalian. وَتَتَّخِذُونَ فِيهَا الْغُرَفَ, sehingga kalian menjadikan dalam rumah itu ada kamar-kamar. وَالْبُيُوتُ الَّتِي هِيَ لِأَنْوَاعِ مَنَافِعِكُمْ وَمَصَالِحِكُمْ وَفِيهَا حِفْظٌ لِأَمْوَالِكُمْ وَحُرْمَكُمْ. Rumah-rumah yang banyak sekali manfaatnya untuk kalian, maslahat kalian, menjaga harta kalian, hal-hal yang kehormatan bagi kalian. Agar dalik minal fawaid musyahadah, manfaat-manfaat yang lainnya. Nah, yang bisa dilihat. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ, dan Allah jadikan dari kulit binatang ternak. Kemarin kita singgung binatang ternak yang dimaksud dalam Al-Quran apa? Unta, sapi, dan kambing atau domba. Imam min al-jild nafsi wa mimma nabata alaihi min suf wa sya'ar wa wabar, baik itu kulitnya atau bulunya atau wolnya atau apanya. Nah, ada manfaatnya. Jadi kulit itu bisa dimanfaatkan. Tattakhiduna وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُرُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا. Ya, Allah jadikan dari kulit-kulit binatang itu, binatang ternak, buyut, bisa membangun rumah, membikin rumah, kemah. Kalau dulu, zaman dulu ya kemah, ya. Zaman sekarang ya rumah, rumah dari peradaban satu kepada peradaban yang berikutnya ya, berubah-ubah, berbeda-beda. Dulu dibuat dari kulit hewan, ya sekarang ya dari batu bata, dari batu-batuan atau semen atau yang semisalnya. Nah, ada lagi dari besi, kontainer, bekas kontainer. Al-muhim dari apa saja, yang jelas yang penting halal boleh, tidak mengapa. Buyutan tastakhifunaha, dari kulit-kulit binatang ternak itu kamu jadikan, kalian jadikan sebagai rumah yang ringan, bisa dibawa kemana-mana, ya kemah. Ya, takunu lakum bisafar al-manazil lati la qasda lakum fi istitaniha, sehingga kalian bisa pulang pergi atau bisa menetap di situ atau pergi lagi yang kalian tidak ada maksud padanya. Fatuqikum minal har wal bar wal matar, sehingga melindungi kalian dari terik panas, dingin dan hujan. Wataqi mata'akum minal matar, dan bisa melindungi perabotan rumah tangga kalian dari air, dari hujan. Waja'ala lakum min aswafiha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian dari suf, ya, dari kulit, dari bulunya binatang ternak tersebut. Wa ubariha min aswafiha, aswaf bulu-bulu domba. Wa ubariha, ya, kulit unta. Asyariha, dari rambut-rambutnya. Ya, asasan, dijadikan sebagai asas. Asas ay huwal mal tattakhiduna min asasan. Asasan itu harta, maksudnya ya bisa dijual. Bulu domba, kulit unta, kulit sapi, bisa dijual. Di sini Al-Imam Katsir rahimahullah, asas diartikan sebagai al-mal. Waqil al-mata', waqil al-thiyab. Wassahihu a'am min hadha kull, yang benar itu lebih umum, masuk ke dalamnya, bisa dijual jadi harta, bisa jadi perabotan juga bisa, jadi pakaian juga bisa. Artinya lebih umum, global sifatnya. Ini yang disebutkan oleh para mufassirin, yaitu Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan, Wa'atiyah Al-Awfi, Wa'atiyah Al-Khurasani, Wa'ad-Dhahak, Wa'qatadah. Nah, jadi asas bukan asas, ya, banyak asas. Kalau asas beda lagi. Nah, azazan wa mata'an ilahin, wa mata'an ay amti'ah, perabotan. Tatamatta'una bidzalika fi hadhihi dunya, atau sesuatu yang kalian bisa nikmati, mungkin dagingnya, mungkin apanya. Nah, wa tantafi'una biha, kalian bisa jadikan manfaat dari kulit-kulit tersebut. Hadza mimma sakharallahu al-ibad li sun'atihi wa 'amalihi. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala tundukkan, Allah mudahkan kepada hamba-hambanya untuk mereka jadikan manfaat yang besar untuk kehidupan manusia. Ya, orang mungkin zaman dulu ya kulit-kulit itulah kulit unta, kulit domba, kulit sapi. Kalau sekarang ya sama kulit buaya pun dimanfaatkan, kulit ular pun diambil manfaatnya oleh manusia. Nah, wallahu a'lam bishawab.